Bagaimana dengan orang yang bertaubat dari kesyirikan? Apakah masuk ke dalam hadisnya Abu Dzar? Hadis tadi yang bahaya kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mati belum bertaubat. Kalau sudah bertaubat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, dengan taubat yang benar, maka dihapus dosanya. Ya, sama seperti orang yang belum melakukan dosa, suci. Hadirin hadirat, jazakumullah wa iyyakum.